Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا فتين عزكم الله. Salah satu perintah dari perintah-perintah agama, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, tentu merupakan perintah yang mencakup yang menyeluruh. Amrun jami', sebuah perintah namun dia sangat mencakup dan menyeluruh. Masuk para sekian banyak sendi-sendi kehidupan, yaitu perintah untuk berbuat baik, perintah untuk ihsan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang itu merupakan pembahasan kita kali ini dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna allaha katab al-ihsana ala kulli shay. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah, wa'idha zabahtum fa'ahsinul zibhah, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba. Kata-kata kataba dimaknakan dengan wajib, aujaba atau farada. Ini yang disebutkan oleh mayoritas ahli fikih dan mayoritas usuliyin, ulama usul fikih. Kalimat kataba dimaknakan dengan farada, aujaba. Sehingga artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, menfardukan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka apabila kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuhnya. Membunuh dalam hukum qisas, membunuh dalam hukum had. Perbaguslah cara membunuhnya, menggunakan cara yang paling cepat membuat orang tadi merenggangkan nyawa. Dengan alat yang paling tajam, yang paling mematikan dan paling manusiawi. Perbaguslah cara membunuh. Atau membunuh dalam jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, perang melawan orang kafir. Perbaguslah di dalam cara membunuh mereka. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha 'anil muthlah. Melarang kaum muslimin melakukan tindakan mutilasi, mencincang-cincang anggota tubuh orang-orang kafir dalam jihad. Walaupun dia kafir. Naha 'anil muthlah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari lafaz yang seperti itu. Sehingga perbaku cara membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih hewan, perbaguslah cara menyembelih hewannya. Wal yuhidda hadukum syafratahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengasah, menajamkan parangnya yang digunakan untuk menyembelih. Wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah dia menenangkan hewan sembelihannya. Terkait dengan bab penyembelihan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cara-cara ihsan, cara-cara berbuat baik ketika menyembelih hewan. Dua poin yang dibawakan sama beliau. Yang pertama, dengan cara menyembelih hewan menggunakan alat yang sangat tajam. Pisaunya dibikin pisau yang tajam, parangnya parang yang sangat tajam, diasah supaya cepat menyembelih hewan tadi, tidak menyiksanya. Dan yang kedua, diminta untuk menenangkan hewan sembelihannya. Dibawa ke tempat penyembelihannya dengan cara yang baik, dituntun, dikasih makan, ditenangkan. Direbahkan dengan cara yang bagus, sembelih dengan cara yang baik. Itu ihsan kepada hewan-hewan sembelihan. Dan disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih tentang adab-adab menyembelih hewan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini. Hadis ini barakallahu fikum, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Hadzal hadithu yadullu ala wujubil ihsan fi kulli syai'in minal a'mal. Hadith ini dalil yang menunjukkan kewajiban berbuat ihsan pada segala sesuatu dari amal-amal kita. Segala sesuatu. Kemudian beliau memperinci di sini. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, lakin ihsanu kulli syai'in bihasabihi. Namun ihsan, perbuatan baik pada segala sesuatu sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang pertama, fal ihsanu fil ityani bil wajibati adh-dhahirati wal batinah. Al ityanu biha ala wajhi kamali wajibatiha. Berbuat ihsan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang zahir ataupun yang batin, Itu dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi dengan menyempurnakan semua kewajiban-kewajiban perintah tersebut. Antum berbuat ihsan terkait dengan bab sholat. Itu maknanya antum mengerjakan sholat dengan sempurna, dengan melaksanakan semua kewajiban-kewajiban sholat. Semua syarat-syaratnya, semua rukun-rukunnya. Maka dikatakan Anda berbuat ihsan dalam sholat. Barakallahu fikum. Wal ihsan fi tarkil muharramat al-intihau anha wa tarku zahiriha wa batiniha. Contoh yang lain, ihsan, perbuatan ihsan di dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram dengan cara menghentikan keharaman tadi, meninggalkan semua keharaman-keharaman yang ada, baik yang lahir ataupun yang batin. Ini namanya ihsan terkait dengan bab keharaman. Antum meninggalkannya, antum berhenti dari perbuatan-perbuatan yang haram tadi. Ditinggalkan karena Allah mengerti itu perkara yang haram. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Ihsan. Ada lagi al-ihsan fil maqdurat. Berbuat ihsan dalam perkara yang terkait dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Adanya musibah-musibah yang mendera, balak-balak yang menimpa kita. Ihsan dalam bab itu ialah ayatiya bisabri alaiha ala wajhih min ghairi tasakhutin wala jaza'. Ihsannya dalam bentuk kita sabar dalam menghadapi ujian-ujian tadi, musibah-musibah tadi dengan tepat. Tidak ada unsur keluh kesah, tidak ada unsur murka dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikatakan bihasabihi, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya, perbuatan ihsan dalam perkara kewajiban, kerjakan kewajiban itu dengan sempurna lillahi ta'ala, dibimbing dengan bimbingan sunnah. Ihsan dalam perkara keharaman-keharaman agama, dengan cara tinggalkan keharaman tadi, hentikan keharaman tadi dengan meyakini keharamannya. Ihsan dalam menghadapi berbagai macam musibah-musibah yang mendera, balak-balak yang mendera, dengan cara sabar menghadapinya dengan sabar yang benar. Nah, ihsan terkait dengan kenikmatan-kenikmatan, rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kalian dengan cara mensyukurinya. Mensyukuri nikmat dengan syukur yang benar, dengan hati, dengan lesan, dengan anggota badan, demikian seterusnya. Itu namanya ihsan. Ihsan dalam beribadah kepada Allah, tingkatan yang paling tinggi dalam beribadah kepada Allah, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itu ihsan dalam beribadah kepada Allah. Rasul mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan dalam perkara ibadah, beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau tidak, yakinilah Allah melihat kamu. Ihsan. Begitu pula al-ihsan fi muamalatil khalqi, perbuatan ihsan di dalam berinteraksi dengan sesama, dalam bermuamalah dengan makhluk, dengan cara al-qiyam bima aujaballahu min huquqi dzalika kullih, dengan cara kita melaksanakan hak-hak masing-masing pihak yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan atas kita masing-masing. Akhlak kepada orang tua dengan cara birrul walidain. Akhlak kepada kerabat dengan cara ihsan kepada orang tua dalam bentuk birrul walidain. Ihsan kepada kerabat dalam bentuk silaturahim. Ihsan kepada pasangan hidup dengan cara berumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Ihsan kepada yang lebih muda, lebih kecil, dengan cara merahmati mereka. Ihsan kepada yang lebih tua, dengan cara menghormati mereka, memuliakan mereka. Ihsan kepada tetangga dengan kita, juga dengan cara ihsan, berbuat baik kepada mereka dengan ucapan, dengan perbuatan. Ihsan kepada kaum muslimin secara umum dengan ukhuwah islamiyah, menunaikan hak-hak antara muslim. Ihsan kepada para ulama dengan cara menghormati mereka, memuliakan mereka, mengambil ilmu dari mereka, menerima fatwa-fatwa mereka, arahan mereka, bimbingan mereka, ulama sunnah. Ihsan kepada para umara dengan cara as-sam'u wa ta'ah, mendengarkan, mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara kemaksiatan, selama mereka muslim. Bihasabih, semua dengan kadarnya masing-masing dan semua dengan bimbingan Islam. Dan itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Bahkan sampai pada tingkat ihsan kepada hewan. Ya, ihsan kepada hewan. Kalau hewannya masih hidup dan engkau pelihara dia, maka ihsannya dengan cara dikasih makan, dikasih minum, dirawat. Ada yang mengatakan dikasih pasangan. Ya, berdua di dalam apa namanya? Apa sini? Hah? Apa namanya? Kandangnya, sangkarnya. Jangan dibikin jumlah, dibikin dua gitu ya. Pada kelas itu ada yang mengatakan demikian. Ihsan. Ketika antum hendak menyembelih hewan dengan cara yang disebutkan dalam riwayat tadi, ihsan dalam bab penyembelihan. Semuanya sampai urusan antum membunuh orang yang syar'i loh ya, qisas, hukum had, atau ketika berjihad. Diminta untuk ihsan dengan cara perbaiki cara membunuhnya. Perbaiki cara menyembelihnya. Semua dengan bimbingan syariat. Itu namanya ihsan. Sehingga perintah ihsan ini dikatakan amrun jami'un syamil. Perintah yang sangat mencakup, yang sangat menyeluruh. Meliputi semua sisi-sisi kehidupan kita. Dalam perkara ibadah, dalam perkara kewajiban, dalam perkara keharaman, dalam perkara musibah. Dalam berinteraksi dengan sesama, dalam bab mu'amalah dan segala macamnya. Harus ihsan. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Barakallahu. Dijelaskan pula masih ucapannya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan wa hadzal amru bil ihsan taratan yakunu lil wujub kal ihsan ilal walidain wal arham bimiqdari ma yahsuru bihil bir wassilah wal ihsan ilal daif biqadri ma yahsulu bihi qirahu wa taratan yakunu lin nadbi ka sadaqat tawwu' wa nahwiha. Perintah untuk berbuat ihsan terkadang dimaknakan wajib, seperti berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, yang dengan itu tercapai makna albir, berbakti, makna silah, menyambung silaturahim. Maka dikatakan wajib. Ada banyak lebih-lebihnya, rincian detail-detailnya, sunnah. Contoh yang lain seperti ihsan kepada tamu. Berbuat baik kepada tamu dengan sesuatu yang dengan itu tercapai hak tamu. Namanya hakul kira, hak jamuannya. Lebih daripada itu, yang lain-lain yang pelengkap-lengkapnya, sunnah. Demikian seterusnya. Barakallahu fiik. Ada yang ihsan dan nadbi, perbuatan baik yang sifatnya mandub, sunnah, bukan wajib. Seperti sedekah-sedekah sunnah, infak-infak sunnah, hadiah-hadiah sunnah. Itu perbuatan baik buat orang lain. Tapi secara hukum syar'inya dikatakan sunnah. Barakallahu fikum. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dari yang wajib-wajib itu kadar wajibnya sekian, selebihnya dikatakan mandub, dikatakan sunnah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Maka hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita betapa mulianya Islam, betapa agungnya agama Islam, agama yang memerintahkan kepada para pemeluknya untuk berbuat baik, bukan berbuat zalim, bukan membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi, menebar kebaikan, menebar ihsan dalam segala sesuatu, mengecam kezaliman, mengecam ifsad, tindakan pengrusakan-pengrusakan secara umum. Ini luar biasa. Juga mengharuskan dan mewajibkan kaum musliminnya, umat Islam, untuk senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik, menjadi sosok muslim yang baik, sosok muslim yang muhsin, sosok muslim yang memberikan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain, sosok muslim yang muhsin, yang baik terkait dengan ibadahnya, terkait dengan amaliyahnya, tidak mengizinkan menjadi seorang muslim yang mufsid, muslim membuat kerusakan-kerusakan. Barakallahu fikum. Itu mengembangkan indahnya Islam, agungnya Islam, rahmatnya Islam, menebar kebaikan dan mengharapkan masing-masing muslim menjadi hamba Allah yang baik, bukan hamba Allah yang buruk. Ini barakallahu fikum disebutkan dalam banyak ayat tentang kewajiban-kewajiban, anjuran-anjuran untuk berbuat ihsan. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, Allah mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, hendaklah kalian berbuat ihsan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di An-Nahl, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Azza wa memerintahkan kita berbuat adil dan berbuat ihsan. Sangat dianjurkan barakallahu fikum yang namanya al-ihsan ini tadi. Dan cara-caranya pun juga sangat banyak. Nah, kalau terkait dengan bab agama, ihsan terkait dengan perkara din, dalam perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jal, kuncinya pada al-ikhlasul mutaba'ah. Ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat dalam mengerjakan perkara-perkara agama tadi, dan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini puncaknya ihsan. Adapun terkait dengan selain perkara ubudiyah, ihsan dalam berinteraksi dengan sesama hamba, maka ruangnya sangat luas, caranya sangat banyak, yang intinya diminta untuk ihsan pada mereka semua. Ada ihsanun bil mal, perbuatan ihsan, perbuatan baik dengan harta benda, dengan zakat mal, dengan nafkah-nafkah yang wajib, infak-infak yang wajib, infak-infak yang sunnah, bilmal, dengan hadiah, dengan hibah, dengan wakaf, ihsan, bilmal, dengan harta benda. Membantu orang yang kesulitan, membantu fakir miskin yang tidak mampu, ta'awun al-birri wa taqwa, dengan mal dan harta benda yang dia miliki, bilmal. Barakallahu fikum. Bisa juga al-ihsan bil-ilmi, berbuat ihsan kepada orang lain dengan ilmu yang dimiliki, dengan mengajarkan ilmu kepada umat, ihsan, dengan ikut andil dalam tarbiyah ilmiah kepada anak-anak kaum muslimin, ihsan, nulis karya-karya ilmiah, ihsan, menyampaikan ilmu via muhadharah-muhadharah, khutbah-khutbah, Jumat dan segala macamnya, ihsan, penyebaran ilmu, ihsan bil ilmi, ihsan. Ada pula al-ihsan bil mansubi wal jah, perbuatan ihsan dengan posisi yang kita miliki, jabatan yang kita punya, kedudukan yang kita punya, membantu orang lain dengan jabatan yang kita miliki tadi, ihsan. Itu semuanya ihsan, perkara yang sangat baik. Antum misalkan ada seseorang yang berada di jajaran pemerintahan desa, ngasih kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin untuk mengurus apa yang mereka perlukan, dikasih kemudahan-kemudahan, ya, diarahkan kepada yang muda, masya Allah, ihsan. Biljah dengan apa yang kamu miliki dari sebuah tingkatan dan jabatan. Bisa pula barakallahu fikum al-ihsan bin nasihah wa tawjih wal irsyad. Perbuatan ihsan dengan cara engkau menasihati orang, engkau mengarahkan seseorang, engkau memberikan bimbingan, arahan-arahan yang baik, ide-ide yang cemerlang yang bagus, ihsan. Barakallahu fikum. Atau dengan fisiknya antum, bil jasad wal khidmah, engkau berbuat baik kepada orang lain dengan fisik yang kamu miliki, membantu dia, mengangkat barangnya, menuntun motornya yang gembos, atau membawakan batanya atau apanya ketika dia membangun rumah. Ihsan, termasuk ihsan dengan fisiknya antum. Itu semuanya ruangnya sangat banyak. Kita diminta dengan sangat untuk menjadi hamba Allah, muslim yang muhsin, muslim yang berbuat baik kepada sesama, baik dalam perkara ibadah atau dalam perkara muamalah, dan menyentuh semua pihak seperti digambarkan tadi, ihsan. Intinya adalah ihsan. Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai. Barakallahu fiik. Poin yang berikutnya, ikhwanum tina'azakumullah, dijelaskan oleh para ulama, seseorang itu dikatakan telah ihsan, berbuat baik, khusus dalam perkara muamalah, ketika diiringi dengan poin yang kedua, dan perkara yang harus. Yang kedua ialah adamul isa'ah. Tidak berbuat jelek. Tidak menyakiti orang lain dalam perkara muamalah. Namanya adamul isa'ah. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang muslim yang paling baik. Beliau mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang yang muslim yang sesungguhnya yang baik adalah kaum muslimin yang lain di sekitarnya selamat dari gangguan tangannya dan lesannya. Salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu artinya sosok muslim yang tidak mengganggu, tidak menyakiti. Tidak pernah menyakiti orang dengan tutur katanya atau dengan perbuatan dia. Tidak pernah. Muslim. Ini yang dikatakan dengan adamul isa'ah. Tidak mengganggu. Barakallahu'alaikum. Tidak mengganggu. Dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Abu Dzar Ghifari radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad s.a.w. bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sungguh demi Allah belum beriman, sungguh demi Allah belum beriman, sungguh demi Allah belum beriman. Qila man ya Rasulullah? Ditanyakan siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangga-tetangga dia tidak merasa aman dari gangguan dia. La yu'min, tidak beriman. Mafhumnya, orang yang mukmin yang bagus keimanannya adalah orang yang tidak mengganggu. Ma'indahu bawa'id. Tidak memiliki gangguan-gangguan atau kejahatan-kejahatan kepada orang lain. Adalah muhim jiddan diperhatikan. Sehingga dua. Terkait dengan bab, muamalah, interaksi, adab. Harus ada dua. Yang pertama ada ihsannya. Perbuatan baiknya. Yang kedua disertai dengan adamul isa'ah, tidak menyakiti, enggak mengganggu. Itu harus dua. harus ada dua-duanya. Ketika ada dua-duanya, maka dikatakan hadza muhsin. Hadza muhsin, ini orang yang baik, yang berbuat baik. Hilang satu, enggak dikatakan muhsin. Ada seseorang barakallahu fikum suka berbuat ihsan. Ya, dengan hartanya, dengan segala macamnya, berbuat baik dengan sesama, masya Allah, ihsan. Namun di saat yang sama mengganggu, menyakiti dengan ucapannya, dengan perbuatannya, jelek dia, jahat. Bukan namanya muhsin. Nah, suka ngasih-ngasih orang, suka bantu-bantu orang, tapi suka juga mencaci maki orang lain, menghinakan orang lain, membolimi orang lain. Yang namanya bukan muhsin. Kenapa? Belum tercapai yang namanya adamul isaah. Justru yang dipandang sama orang bukan perbuatan baiknya, tapi perbuatan jeleknya. Satu orang ini mestilah mencacati, suka mencela, suka merendahkan, suka menghinakan, suka ini, suka kebaikan dia tenggelam. Ini orang jelek. Suka membolimi, suka mukul, suka apa begitu. Ini yang diingat-ingat oleh orang banyak. Dia bukan masalah emosi. Atau yang sebaliknya kedua. Seseorang yang tidak pernah mengganggu. Tidak pernah menyakiti. Tapi di sisi yang lain tidak pernah berbuat ihsan kepada yang lain. La ihsan bil mal. Tidak pernah memberi kebaikan dengan hartanya. Wala bil ilm dengan ilmunya, wala bil jawal mansib dengan jabatan yang dia miliki, wala dengan nasihat-nasihatnya, wala ila akhir. Tidak ada. Ini juga bukan orang namanya, bukan orang yang muhsin. Bukan orang yang berbuat ihsan. Tidak dikenal dengan ihsannya. Baru dikatakan muhsin. Orang yang berbuat ihsan dalam perkara muamalah barakallahu fikum ketika terkumpul padanya dua perkara. Memberikan ihsan dia kepada orang lain dengan sepenuh hati, masya Allah, ihsan dengan harta, dengan yang dia mampu. Di saat yang lain, dia tidak menyakiti orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Barakallahu fikum, ada muhimun jiddan. Harus ada dua. Ihsan dan adamul isaah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, ghanamtina azakumullah. Terkait dengan perbuatan ihsan, perbuatan baik dalam perkara muamalah dan yang lainnya, ikhwan. Di situ diwajibkan dan diharuskan adanya ketulusan. Al-ihsan, al-ikhlasu fil ihsan, al-ihtisab fil ihsan, harus adanya keikhlasan, ketulusan dalam berbuat ihsan, harus ada ihtisab semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal dengan ihsannya tadi. Ini perkara yang sangat penting dipahami insyaallah ta'ala. Harus tulus, ihsan itu harus tulus. Tidak ada di sana tendensi-tendensi apapun. Lillahi ta'ala. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini akan membuat ihsan dia semakin indah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika ihsannya disertai dengan ketidaktulusan, mengungkit-ungkit, menyakiti orang lain yang dia berikan ihsan kepadanya, itu bukan namanya ihsan yang benar. Ihsan kepada orang dengan harta yang dia miliki. Ngasih harta kepada si fulan. Menyakiti setelah itu. Ente ya, ingat baik-baik ya. Saya tak kasih sekian loh ini. Nah, ini kalau enggak ada, nah ente ini melarat kan. Ini. Sengsara kamu ini. Segala macamnya. Waduh, habis-habisi dia. Disakiti dia dengan cara seperti itu. Bukan namanya ihsan. Itu bukan namanya ihsan. Batal keihsanan dia. atau memberikan ihsan kepada orang lain dengan harta yang dia miliki, diungkit-ungkit. Ingat ya, gemian ya. Nih, kamu tutup tak kasih ini. Ah, apa sekarang ini antum? Dulu yang ini. Ah, apa antum sekarang ini? Terus disebutkan semua, diungkit-ungkit semua ihsan yang dulu pernah dia kerjakan selama ini. Ungkit-ungkit. Ini akan membatalkan pahala ihsan tadi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang beriman, kamu jangan membatalkan sedekah kalian. Sedekah termasuk ihsan dengan harta benda. Kamu jangan membatalkan sedekah kalian dengan al-man wal adha. Al-man mengungkit-ungkit kebaikan dia, al-adha menyakiti orang lain yang dia kasih. Sehingga harus ada ketulusan. Sudah berbuat baik, ya sudah, yang tulus, yang ikhlas, yang ridho. Ihtisabul ajr indallah, minta pahala, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla semata. Tidak ada tendensi duniawi ataupun yang lainnya. Ada ihsan. Ada ketulusan barakallahu fikum. Kalau ihsan dalam perkara ibadah harus ada ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas wal mutaba'ah. Maka jangan sampai dihilangkan dengan alman wal adza, jangan dihilangkan pahalanya dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti orang lain, menyakiti perasaannya orang lain. Tidak. Ini semuanya barakallahu fikum dijelaskan dalam Islam supaya kita betul-betul menjadi seorang muslim yang baik, berbuat kebaikan ihsan, tapi kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu barakallahu fikum tindakan-tindakan baik sesuai dengan bimbingan-bimbingan syariatnya. Supaya jangan sampai kita mengira berbuat baik ternyata salah, ternyata jelek, ternyata enggak dianggap, ternyata tidak sah. Maka terapkan poin-poin tadi barakallahu fikum. Nama ihwan, sehingga sekali lagi penting yang namanya ketulusan dalam perkara ihsan ini. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Ihsan dalam segala sesuatu, sampai pada tingkat kepada hewan-hewan, kepada hewan-hewan, kepada orang-orang kafir, kepada semua pihak. Semuanya bihasabihi. Kata-kata bihasabihi ay wifqa syara', sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Nah, di zaman sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, bisa dikatakan cukup banyak kaum muslimin yang muhsin, yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama. Namun bisa tergolong kurang banyak mereka yang perhatian dengan poin-poin penting seputar masalah ihsan tadi. Bayangannya mereka sudah berbuat baik, berbuat ihsan. Tapi kurang perhatian dengan poin-poin penting tadi. Ada yang berbuat ihsan, tapi juga berbuat isaah, jelek. Bayangan dia jadi orang baik. Belum. Belum. Dikarenakan Anda menyertainya dengan isaah. Bayangan dia sudah berbuat ihsan, ternyata muspro, enggak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Tidak ada keikhlasan, tidak ada ketulusan dalam berbuat ihsan barakallahu fikum. Sehingga muspro, sia-sia barakallahu fikum. Atau berbuat ihsan, bayangan dia berbuat ihsan, tapi bukan dengan cara-cara syar'i, tidak sebagaimana dibimbingkan dalam syariat. Dengan apa yang dia mau sendiri. Itu bukan namanya ihsan. Sehingga berbuat baiklah kalian, berbuat ihsanlah kalian, terutama dengan sesama, tapi ingat semuanya harus dengan bimbingan-bimbingan syariat, dengan arahan-arahan syariat, sesuai dengan bimbingan as-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengharuskan kita untuk belajar ta'allumul ilm, tafaqquh fiddin, mengkaji agama Allah Azza wa Jal, supaya tahu mana yang ihsan, mana yang isa'ah. Ihsan dikerjakan, isa'ah ditinggalkan. Dan supaya tahu bagaimana cara-cara untuk berbuat ihsan, bagaimana poin-poinnya memperindah ihsan tadi, apa saja perkara-perkara yang membuat rusak atau dihapusnya atau ditolaknya yang namanya ihsan tersebut. Harus dengan ilmu, barakallahu fikum. Nah, ihsan ini barakallahu fikum, kewajibannya tidak sehari dua hari. Tapi al-amru bil ihsan, perintah untuk ihsan ini barakallahu fikum sepanjang hayat kita. Bukan sekali cukup sudah menunaikan kewajiban ihsan kayak haji gitu. Oh enggak. Kul yaum, tiap hari, setiap saat dituntut untuk berbuat baik, ihsan, dan dilarang untuk isaah berbuat jelek. Sepanjang saat, sepanjang waktu, sampai kita mati nanti. Bukan sekali dua kali, bukan sehari dua hari. Sehingga penting untuk dipelihara, dilestarikan ihsan tadi, barakallahu fikum. Dan ihsan bukan hanya ke satu orang, tapi ke semua orang, ke semua pihak. Bihasabih dengan ketentuannya masing-masing. Tegas Rasul mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Kul bihasabih. Sesuai dengan barakallahu fikum batasannya masing-masing. Hatta sekalipun dengan orang-orang yang jahat, dengan orang-orang yang zalim, dengan orang-orang yang menyimpang, orang yang sesat, kita diwajibkan untuk ihsan kepada mereka. Tapi bihasabihi, dengan bimbingan syariat sesuai dengan batasannya. Di antara bentuk ihsan kita, perbuatan baik kita kepada orang-orang yang menyimpang, yang sesat, ditahdir. Kita peringatkan umat dari bahaya mereka. Itu ihsan. Dengan tahdirnya kita, diharapkan tidak ada orang yang ikut dengan mereka. Supaya dosanya jangan jariah. Jangan semakin banyak. Orang yang menyimpang, orang yang sesat, ketika semakin banyak orang yang mengikuti dia, dapat sedekah, kok sedekah dapat dosa, dosa jariah. Terus mengalir dosanya itu, sesuai dengan jumlah yang mengikuti dia. Dengan tahdir, dengan kita memberikan kemudahan dari bahaya dia, itu ihsan, supaya jangan banyak-banyak nanggung dosa. Itu ihsan. Sampai dalam perkara jihad fisabilillah, kita membunuh orang kafir, itu ihsan. Kalau dia kelamaan di dunia dengan kekufurannya, banyak dosanya, semakin berat siksaan dia, dengan dibunuh tenang sudah. Ya tetapi juga dia di neraka selama-lamanya, cuman lebih cepat lebih baik. Itu juga namanya ihsan. Sesuai ihsan. Ada orang yang berbuat zalim, kita cegah tangannya. Kita pegang dari kezaliman dia, diredam kezalimannya, ihsan kepada dia. Kemudian teruskan lagi kezalimannya, banyak dosanya. Jangan dibayangkan yang namanya ihsan membiarkan dia dalam perbuatan dia. Tidak, bihasabi, sesuai dengan bimbingan syariat, barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Mari dikatakan bihasabihi, dan itu setiap waktu, setiap saat. Barakallahu fikum. Ihsan ini, ikhwan fillah, jazakumullah, sangat ditekankan sekali pada azminah syarifah wal amkinah syarifah. Tindakan ihsan yang seperti ini sangat-sangat dianjurkan lagi barakallahu fikum ketika ada pada waktu-waktu yang sangat mulia, waktu-waktu yang sangat utama yang diutamakan dalam Islam. Ada asyurul hurum, bulan-bulan haram, itu bulan-bulan dilipat gandakannya pahala amal. Di saat yang seperti itu sangat-sangat dianjurkan lagi namanya ihsan. Ketika Ramadan, barakallahu fikum, sangat-sangat dianjurkan lebih daripada yang lain ketika Ramadan. Pada azminah syarifah, waktu-waktu yang sangat mulia dalam Islam sehingga dilibatkan dengan pahala yang di sana. Juga pada tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang suci. Sangat-sangat dianjurkan sekali untuk ihsan di sana, di tanah suci. Haramul Makki, Haramul Madani, di masjid, tempat yang mulia, di majelisul ilm, dan segala macamnya. Itu semuanya ditekankan lebih daripada yang lain untuk berbuat ihsan. Setiap hari, setiap saat, tapi lebih ditekankan lagi ketika pada momen-momen tertentu yang sangat mulia, yang sangat utama, diutamakan dalam Islam si tempatnya atau sisi waktunya. Barakallahu fikum. Oh, ihsan kepada orang yang sangat dekat dengan kita aujab, lebih diwajibkan, lebih diharuskan daripada yang jauh dari kita. Ihsan kita kepada orang tua lebih wajib dibandingkan dengan selain orang tua. Ihsan kita kepada anak-anak sendiri lebih wajib daripada kepada anaknya kaum muslimin yang lain. Ya, ihsan kita kepada family lebih wajib lagi dibandingkan dengan yang bukan family. Demikian seterusnya. Semakin dekat dengan kita, maka semakin wajib, semakin harus kita berbuat ihsan kepadanya. Barakallahu fikum. Wahakata ikhwan. Ini semuanya adalah ihsan, imma fil ibadah, dalam perkara ibadah, wa imma fil muamalah, dalam perkara muamalah. Allah fardukan itu semuanya, ada yang dikatakan fardu, ada lebih-lebihnya yang merupakan perkara yang sunnah dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum. Sekali lagi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Jadilah hamba Allah yang baik, jangan jadi hamba Allah yang jelek. Jadilah hamba Allah yang menebar kebaikan, jangan menebar kezaliman dan kebencian. Ya, barakallahu fikum. Itu muslim yang bagus. Itu bimbingan Islam yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Kok cepat banget waktunya ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga manfaat. Intinya semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang baik, muslim yang baik, bukan muslim yang jelek, menebar kebaikan, bukan menebar kejelekan. Barakallahu fikum. Terapkan dalam keseharian, insyaallah mendapatkan keberkahan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Ahem.